إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حضرين dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah kembali pertemukan kita dalam rangka untuk mempelajari pembahasan yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu masalah tauhid. Dan insyaallah kita akan masuk pada bab yang kedua, yaitu fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, yang artinya keutamaan tauhid dan dosa yang digugurkan oleh tauhid, yaitu atau keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkannya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitan bab ini dengan bab sebelumnya, jika pada bab yang pertama al-muallif rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang hakikat tauhid, ya, dan bahwasanya tidak boleh diserahkan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada bab berikutnya, bab yang kedua ini, beliau ingin jelaskan tentang keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Nah, beliau mengatakan fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Atau wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Di sini ma wa ma ada dua kemungkinan. Ma bisa jadi adalah ma al-mausulah, sehingga kalau kita artikan fadlu tauhid walladhi yukaffiru minadz dzunub, tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Atau kemungkinan kedua, ma adalah ma al-masdariyah, sehingga kalau kita takdirkan fadlu tauhid wa takfiruhu lidzunub, fadlu tauhid wa takfiruhu lidzunub, keutamaan tauhid dan penggugurkan tauhid terhadap dosa-dosa. Apa bedanya di antara dua penafsiran ini? Kata para ulama, kalau ditafsirkan, dibawakan huruf ma kepada ma al-masdariyah, maka lebih ablak, lebih kuat. Karena kalau kita bawakan ma kepada ma al-mausulah, maka artinya keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Seakan-akan ada dosa yang tidak bisa digugurkan. Jadi keutamaan tauhid dan dosa yang digugurkan oleh tauhid. Seakan-akan ada dosa yang tidak bisa digugurkan oleh tauhid. Adapun kalau kita bawa ma kepada ma al-masdariyah, ya, yang dia akan mentakwilkan fi'il menjadi masdar, maka artinya keutamaan tauhid dan penggugurannya terhadap dosa-dosa. Artinya seluruh dosa bisa digugurkan oleh tauhid. Oleh karenanya banyak syurah, para pensyarah kitab tauhid memilih bahwasanya ma tersebut adalah ma al-masdariyah. Karena tidak ada dosa yang tidak bisa digugurkan oleh tauhid. Dosa sebesar apapun bisa digugurkan oleh tauhid. Ini perkara pertama. Perkara kedua, kita masih bicara tentang judul, ya. Keutamaan tauhid, ya, banyak, ya. Keutamaan tauhid banyak, ya. Bukan cuma menggugurkan dosa, ya. Ya, akan tapi, ya, tentunya dengan tauhid mendapatkan keteraman, mendapatkan ketenangan, ya, menambah keyakinan sama surga tanpa azab dan tanpa hisab dan macam-macamnya. Tetapi di sini al-muallif mengkhususkan penyebutan tentang pengguguran dosa. Menyebutkan tentang pengguguran dosa. Karena ini adalah keutamaan yang sangat utama. Digugurkannya dosa-dosa ini keutamaan yang sangat utama. Oleh karenanya, para ulama mengatakan perkataan al-muallif fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub itu termasuk bab atful khas alal am. Atful khas alal am, yaitu menggandengkan yang khusus setelah menyebutkan yang umum. Padahal yang khusus tersebut termasuk bagian daripada yang umum. Kenapa dikhususkan yang disebutkan yang khusus setelah umum? Karena saking pentingnya yang khusus ini. Sederhananya, contohnya, Allah berfirman, innal ladina amanu wa aminu salihat. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Saya tanya sama antum, amal soleh termasuk iman atau bukan? Termasuk iman. Namanya tatkala ada harfud atfal wau, huruf wau, taktadil mughayar. Kalau dikatakan dan berarti sebelum dan, sedan, sesudah dan ini tentunya harus berbeda. Kalau sama saja antara sebelum dan sesudah, ngapain digandengkan? Oleh karenanya al-Murji'ah mereka berdalil dengan firman Allah, innalladzina amanu wa amilus solihat, sungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang beramal soleh, kata mereka, amal soleh dibedakan oleh Allah dengan iman. Oleh karenanya amal soleh bukan merupakan bagian dari iman. Bantahannya mudah, justru amal soleh itu bagian dari iman, tetapi disebutkan secara khusus karena pentingnya amal soleh. Bahwasanya iman itu mengharuskan adanya apa? Amal soleh. Maka Allah sebutkan secara khusus, innalladzina amanu wa amilus solihat, sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Padahal amal soleh termasuk dari apa? Iman. Mana yang lebih umum, iman atau amal? Iman lebih umum. Iman mencakup perkataan, mencakup amalan, mencakup hati, amalan hati. Nah, penyebutan khusus setelah umum itu menunjukkan pentingnya khusus ini. Paham? Seperti man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikaila fa inna Allah aduwwa lil kafirin. Barang siapa yang bermusuhan kepada Allah, kemudian kepada malaikat-malaikat Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada Jibril, kepada Mikail. Sekarang Jibril dan Mikail malaikat atau bukan? Bukan, tapi Allah sebutkan, padahal Allah sudah sebutkan malaikat sebelumnya. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail, berarti ini penyebutan khusus setelah umum. Paham? Kenapa disebutkan khusus setelah umum? Karena saking pentingnya khusus ini, maka disendirikan penyebutannya. Nah, inilah yang disebut oleh para ulama, kenapa Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan fadlu tauhid wa ma yukaffiru minad dhunub, manya ada masdariyah. Kalau kita artikan fadlu tauhid wa takfiruhu lidhunub, keutamaan tauhid dan pengguguran tauhid terhadap dosa-dosa. Telah kita jelaskan bahwasanya keutamaan tauhid banyak. Keutamaan tauhid banyak. Tetapi dikhususkan pengguguran dosa karena dia sangat penting. Karena manusia tidak luput dari dosa-dosa. Nah, barang siapa yang bertauhid, maka dosa-dosanya bisa gugur meskipun dia tidak beristighfar. Saya ulangi, barang siapa yang bertauhid, maka dosa-dosanya bisa gugur meskipun dia tidak beristighfar, meskipun dia tidak bertobat. Allah memberi karunia, ketika dia bertauhid, maka dosa-dosanya bisa Allah gugurkan. Dan dosa-dosa ini umum. Dosa-dosa ini apa? Umum. Kita telah jelaskan tadi, ma di situ bukan ma mausulah, tapi ma apa? Al-masdariyah. Paham atau tidak? Yang enggak ngerti bahasa Arab agak bingung ya. Tapi ini secara ringkas ya. Kenapa masalah pengguguran dosa ini sangat penting? Karena itu penting. Kalau dosa kita enggak gugur, gimana mau masuk surga? Bagaimana kita masuk surga? Bagaimana kita mau selamat dari neraka jahanam kalau dosa kita tidak digugurkan? Maka disebutkan secara khusus keutamaan tauhid tentang ini, pengguguran dosa. Oleh karenanya dalam syariat banyak sekali Rasulullah SAW memotivasi untuk beramal soleh dengan masalah pengguguran dosa. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadhan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosanya telah lalu. "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadhan penuh keimanan dan penuh pengharapan, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan penuh pengharapan dan penuh keimanan, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. "Man tawaddoa nahwa wudhu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat berwudu dengan tata cara wuduku, kemudian dia sholat dua rakaat, kemudian dia khusyuk, tidak ngajak bicara jiwanya dengan perkara dunia, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. "Al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma." Antara umrah yang satu dengan umrah yang lainnya menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazan ila al-jannah." Adapun haji mabrur tidak ada balasan setimpal kecuali surga. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a min dzunubihi kayyawmin waladatu ummuhu." Barang siapa yang berhaji tidak berbuat rafas, tidak berjima dengan istrinya tatkala sedang ihram, tidak berbuat maksiat, tidak lam yafsuk, tidak berbuat maksiat, raja'a min dzunubihi, akan bersih dari dosa-dosanya sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibunya. Jadi banyak ibadah-ibadah yang luar biasa motivasi Nabi dengan pengukuran apa? Pengukuran dosa. Ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah tatkala sedang bersendirian, lahum maghfirah, bagi mereka apa? Ampunan. Jadi ampunan ini luar biasa, digugurkannya dosa-dosa. Oleh karenanya, meskipun keutamaan tauhid itu banyak, diberikan ketenteraman oleh Allah Subhanahu di dunia maupun di akhirat, ditingkatkan derajat di surga dan macam-macam, tetapi yang paling utama masalah pengguguran dosa. Ini adalah keutamaan yang paling spesial, oleh karenanya disendirikan penyebutannya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini penulis menyebutkan 5 dalil. Kalau bab pertama penulis menyebutkan 7 dalil, maka pada bab kedua penulis menyebutkan 5 dalil. Insyaallah kita akan bahas satu persatu dalil-dalil tersebut. Dalil yang pertama dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat ketenteraman, dapat keamanan, dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk. Baik. Ayat ini kaitannya disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am, ya, berkaitan dengan kisah dialog debat antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam dakwahnya beliau mendapati 2 model orang-orang musyrik. Tatkala beliau di Babil dan tatkala beliau di Haran. Disebutkan tatkala di Babil beliau berhadapan dengan orang-orang yang musyrikin yang menyembah benda-benda yang ada di bumi, patung berhala, ya. Ayahnya wa qala Ibrahimu li abihi azam atattakhidhu asnaman aliha. Tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya, azam, kenapa engkau menjadikan patung-patung sebagai tuhan? Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan engkau apa-apa? Demikian juga dia berdialog dengan kaumnya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya, kisah yang sangat luar biasa, ya, tentang bagaimana dialog antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung tersebut, kemudian membiarkan kapak di patung yang paling besar. Kemudian akhirnya mereka mengakui bahwasanya patung-patung kecil tidak bisa bicara. Di antara kaum yang juga didakwai oleh Ibrahim adalah penyembah benda-benda langit. Penyembah benda-benda langit yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 75 dan seterusnya. Kalau antum punya mushaf tolong dibuka. Surat Al-An'am ayat 75 dan seterusnya. Allah berfirman, wa kadzalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Ini awal pembicaraan. Kata Allah, demikianlah kami telah memperlihatkan kepada Ibrahim, ya, tentang, ya, kerajaan langit dan bumi, yaitu perbendaharaan kekayaan kami di langit dan di bumi, waliyakuna minal muqinin, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Kemudian kata Allah, falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaba. Perhatikan, jadi Nabi Ibrahim sudah yakin terlebih dahulu baru terjadi dialog. Sudah yakin terlebih dahulu baru kemudian terjadi dialog. Bahwa dia sudah bertauhid terlebih dahulu baru kemudian terjadi dialog dengan kaumnya. Makanya Allah mensifati Nabi Ibrahim lam yakum minal musyrikin. Lam yakum minal musyrikin artinya kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan meskipun sekali, tidak pernah. Kenapa saya ingin menyampaikan hal ini? Saya ingin menyampaikan bantahan terhadap orang-orang ahli filsafah atau ahlul kalam, Asy'ariyah dan yang lainnya, yang menganggap Nabi Ibrahim pernah mencari Tuhan. Dahulu tidak beriman, kemudian mencari apa? Mencari Tuhan. Nah, kalau Ibrahim pernah mencari Tuhan, berarti dia dulu musyrik, dia dulu kafir, dia belum percaya kepada Tuhan, kemudian dia cari Tuhan. Kata mereka, apa dalilnya Ibrahim mencari Tuhan? Dalilnya surat Al-An'am. yang sedang kita bacakan ini. Namun ini dibantah oleh para ulama, Nabi Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan, lam yakun nadhiran innama kana munadhiran. Dia tidak sedang mencari Tuhan, tetapi dia sedang berdialog. Di awal ayat Allah mengatakan wa kadzalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ardi. Demikianlah kami tunjukkan kepada Ibrahim tentang kekuasaan di langit dan di bumi. Waliyakuna minal muqinin, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Setelah itu kata Allah falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Dan huruf fa dalam bahasa Arab yufidu tertib, memberikan ada tertib. Antum paham ya dalam bahasa Arab. Kalau saya mengatakan jaa Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Amr, maka saya menjelaskan dua-duanya datang. Entah yang datang di luar apakah Zaid atau Amr, enggak ada masalah. Mau Zaid yang lebih dahulu, mau Amr lebih dahulu, enggak ada masalah. Karena saya hanya menggunakan huruf waw. Ja'a Amrun wa Zaid, telah datang Amr dan Zaid. Siapa di luar enggak tahu. Tapi kalau saya menggunakan huruf fa, ja'a Amrun fa Zaidun, telah datang Amr kemudian Zaid, berarti siapa yang lebih dahulu datang? Amr, baru kemudian Zaid. Kalau saya menggunakan huruf summa, ja'a Amr summa Zaidun, telah datang Amr lalu Zaid, berarti ada jarak antara kedatangan Amr dengan apa? Kedatangan Zaid, tapi Zaid lebih dahulu. Nah, perhatikan di sini ayat ini. Allah mengatakan, kami telah menjadikan Ibrahim yakin. Kemudian kata Allah, falamma, ada huruf fa. Berarti yakin dulu baru kemudian terjadi apa? Dialog. Jadi Nabi Ibrahim tidak mencari Tuhan. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Tapi Nabi Ibrahim sedang berdialog dengan mereka. Seakan-akan dia dapat di hadapan mereka, tuh, ini Tuhan, ini Tuhan. Ternyata bukan. Agar otak mereka terbuka. Sama waktu Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung. Kemudian mereka berkata, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah yang telah menghancurkan patung-patung kami? Kata Ibrahim, "Bal fa'aluhu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun." Yang hancurin yang gede. Kalau enggak percaya tanya sama patung-patung apa? Kecil. Sehingga akhirnya mereka bingung. Akhirnya mereka mengatakan, "Laqad alimta ma ha'ula'i yantiqun." Wahai Ibrahim, kau sudah tahu bahwasanya patung-patung ini enggak bisa apa? Enggak bisa ngomong. Ya. Nabi Ibrahim sedang, kalau kita bahasa kita sedang apa namanya? Berargumen ya. Bahasa kasarnya sedang bersandiwara lah. Artinya sedang apa, membuat mereka untuk berpikir. Makanya Ibrahim mengatakan, "Afa ta'buduna?" Apakah menyembah patung-patung seperti ini? "Ufil lakum walima ta'buduna min dunillah." Celaka bagi kalian juga apa yang sembah, yang kalian sembah. Nabi Ibrahim, disebut oleh para ahli tafsir, Nabi Ibrahim waktu menghancurkan patung yang kecil-kecil ya. Nabi Ibrahim meletakkan kapak di tangan kanan patung yang besar tersebut untuk mengolah otak mereka, bahwa para penyembah patung ini, ingatlah bahwasanya ini patung, dia tidak mau disirikan. Dia patung besar, ada patung-patung kecil, dia tidak terima ada Tuhan-Tuhan apa? Tuhan-Tuhan kecil. Jadi sebenarnya Ibrahim ingin menggerakkan fitrah tauhid yang ada dalam diri mereka. Karena semua orang diciptakan di atas tauhid, di atas fitrah bahwasanya Tuhan Maha Esa. Antum bicara tentang agama manapun, mereka berusaha mengesakan Tuhan. Antum berbicara sama orang-orang Nasrani, kata mereka tiga maksudnya satu. Mereka tidak terima kalau Tuhan apa? Tiga. Antum bicara tentang orang Hindu, kata mereka benar, dewa ada tiga. Saya kemarin ke Bali, dewa ada tiga. Ada dewa Wisnu, Brahmana, ada dewa apa? Siwa. Kata mereka yang paling top dewa Brahma. Bahkan ini mengatakan di atas tiga dewa tersebut ada satu dewa yang lebih jago lagi, yang Maha Esa. Jadi ada fitrah seperti itu. Nah, Ibrahim ingin menggerakkan fitrah tauhid mereka. Nah, ini Tuhan gede tidak mau ada Tuhan-Tuhan apa? Tuhan-Tuhan kecil. Oleh karenanya, waktu saya pergi ke Medan, ya, ke Medan, terus di Medan itu ada lapangan, ada patung gede, ada patung-patung kecil. Nah, ini kalau ada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kecil dihancurin semua, yang gede. Tapi demikian tatkala Nabi Ibrahim waktu menghancurkan patung-patung berdialog dengan para penyembah berhala. Nah, sekarang dia sedang berdialog dengan para penyembah benda-benda langit. Makanya dia seakan-akan melakukan sedikit sandiwara, seakan-akan dia mencari Tuhan, padahal tidak, tapi untuk membuat otak mereka terbuka. Makanya falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba, tatkala tiba malam hari dia melihat apa? Bintang. Karena di antara yang dia ajak dialog ada penyembah bintang, ada penyembah bulan, ada penyembah matahari. Mereka mencari benda, menyembah benda-benda langit. Karena mereka menganggap benda langit punya pengaruh dengan alam semesta. Dan kesyirikan seperti itu dalam semesta ini, entah menyembah benda-benda bumi atau menyembah benda-benda langit, dan dua-duanya dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian kata Ibrahim, qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala bintang hilang, kata dia, saya tidak suka Tuhan yang hilang. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ini perkataan Nabi Ibrahim sedang apa? Sedang bersandiwara, sedang berdialog. Tatkala muncul rembulan, kata Nabi Ibrahim, ini adalah Tuhanku. Karena dia ingin membantah para penyembah bulan. Falamma afala qala la la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalim. Tatkala dia rembulan hilang, dia mengatakan, kalau bukan Rabbku memberi petunjuk kepadaku, sungguh aku termasuk orang-orang yang sesat. Jadi dia sudah bilang, saya tidak menyembah ini karena Tuhan beri petunjuk kepadaku. Kemudian dia mengatakan, falamma ra'a asyams bazighatan. Tatkala dia melihat matahari terbit. Jadi Nabi Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan. Ya. Tatkala dia melihat matahari terbit, dia mengatakan, ini Rabbi, hada akbar, ini lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Tatkala hilang matahari tersebut, dia mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, aku berlepas diri daripada kesyirikan yang kalian lakukan. Ini jelas sekali dia sedang apa? Berdialog. Jadi waktu dia bilang rembulan, apa kata Nabi Ibrahim? Tatkala rembulan hilang, dia mengatakan, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Kalau Rabbku tidak beri petunjuk kepadaku, sungguh aku termasuk orang-orang yang sesat. Saya masih ingat beberapa waktu lalu saya ngisi pengajian di Masjid Nabawi, orang Indonesia semua ya. Setelah itu habis itu salat Isya, imam baca ayat ini tentang dialog Nabi Ibrahim dengan apa? Dengan para penyembah benda-benda langit. Sampailah pada ayat ini. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Tatkala Nabi Ibrahim melihat rembulan, dia mengatakan, Rabbku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Orang Indonesia bilang amin. Ini beneran ya. Saking khusyuknya. Tapi orang Arab enggak ada yang bilang amin, orang sini bilang apa? Bilang amin. Ini bukan walad dhalin ya. Minal qaumidh apa? Dhalin. Tayib. Kita lanjutkan. Waktu dia mengatakan matahari tenggelam, dia mengatakan, ya qaumi inni bari'u mimma tusyrikun. Saya berlepas diri pada kesyirikan yang kalian lakukan. Kemudian dia mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardha hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sungguhnya aku sedang mengarahkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Sekarang Ibrahim mengatakan, ini tidak pantas jadi Tuhan. Bagaimana menjadi Tuhan sementara dia beredar sesuai dengan aturannya, tidak bisa keluar dari peredarannya. Dia diatur, dia terbit dan dia hilang. Yang berhak untuk disembah, yang mengatur ini seluruhnya, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, ini wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa. Aku arahkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Kemudian Allah berkata, wa hajjahu qaumuh. Maka dia pun diajak dialog sama kaumnya, didebat. Nah, ini menunjukkan perdebatan. Apa yang dilakukan Ibrahim itu bukan sedang mencari Tuhan. Kenapa saya selalu ingatkan hal ini? Karena akan ada bahasan-bahasan berikutnya. Maka saya ingin jelaskan masalah ini. Nanti kita dapati orang Asy'ariyah, mereka mengatakan yang pertama wajib bagi umat Islam adalah mengamati. Untuk mengamati tentang dalil-dalil adanya Tuhan. Kalau kita, Ahlus Sunnah, kita bilang yang pertama wajib adalah bertauhid. Makanya saya, karena mereka berdalil dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan saya ingat waktu saya masih SMA, ada namanya pesantren kilat. Gara-gara mereka menyangka Nabi Ibrahim pernah kafir dan mencari Tuhan, makanya ada penataran atau pesantren kilat, kita disuruh kafir dulu sama Tuhan. Nanti baru kita cari dalilnya. Ini enggak boleh, bahaya. Boleh kafir dulu Tuhan tidak ada, kemudian tidak bisa balik lagi imannya, bahaya. Bahaya. Terus mati gimana, kena jantung tewas? Mati kafir, enggak boleh. Kita enggak boleh membuat orang ragu. Enggak boleh. Ya, beryakin ada Tuhan itu sudah fitrah, tinggal kita gerakkan fitrah tersebut. Terkadang fitrah tersebut sudah dipenuhi syubhat, syubhatnya dihilangkan, jangan fitrahnya dirubah. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa hajahu qaumuhu, maka Ibrahim didebat sama kaumnya. Qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan, apa kalian ingin berdebat denganku tentang Allah sementara Allah telah beri petunjuk kepadaku. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa yasha rabbi syai'a. Aku tidak pernah takut dengan apa yang kalian berbuat syirik dengannya. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya kaumnya Nabi Ibrahim menakut-nakuti Ibrahim dengan tuhan-tuhan mereka. Makanya Ibrahim mengatakan, ngapain saya takut dengan tuhan-tuhan kalian? Istilahnya seperti kata sebagian orang, hati-hati kamu kalau enggak kasih saja nanti kuala, begitulah kira-kira. Hati-hati kalau nanti kuala. Sama Ibrahim waktu mencela rembulan, mencela matahari, mencela semua-semua mereka, kata mereka, awas Ibrahim, ditakut-takuti Ibrahim. Kata Ibrahim, wa kaifa akhafu ma asyraktum, bagaimana aku takut dengan apa yang kalian syirikkan. Wala takhafuna annakum asyraktum billahi, justru kalian yang harusnya takut. Kenapa saya takut, kalian tidak takut? Dan demikianlah ya, para anbiya mereka dulu ditakut-takuti dengan sembahan-sembahan kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Dan yang paling hebat dalam hal ini Nabi Hud. Nabi Hud alaihi salam sampai disebutkan kita tidak kenal mukjizat Nabi Hud. Apa mukjizat Nabi Hud? Nabi Saleh ada mukjizatnya, Nabi Ibrahim ada mukjizatnya, Nabi Nuh ada mukjizat, Nabi Musa, Nabi Muhammad, semua nabi-nabi ada mukjizatnya. Nabi Hud apa mukjizatnya? Cukup keberanian Nabi Hud alaihi salam. Waktu dia diancam oleh kaumnya dalam surat Hud, kata mereka innaqulu illa taraka ba'du alihati nabisu. Wahai Hud, menurut kami kau akan ditimpa dengan keburukan oleh Tuhan-Tuhan kami. Qala inni ushidullah. Aku bersaksi tentang Allah. Wa syahadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni. Dan saksikanlah aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Kata Nabi Hud, bikinlah makar kepadaku seluruhnya kalian. Ayo bersatu padu. Bikin mudarat kepadaku dan jangan tunda-tunda. Kata Nabi Hud. Istilahnya kalau orang takut-takut kita. Ustaz hati-hati Ustaz, jangan bicara dukun, nanti Ustaz disantet. Bilang sama semua dukun kumpul, santet saya, jangan tunda-tunda. Itu kalau jadi Nabi Hud. Kalau saya masih goyang dikit. Maksudnya Nabi Hud alaihissalam imannya kuat. Dia mengatakan fakiduni jami'an. Kalian bilang Tuhan-Tuhan kalian ingin mencelakakan aku, kumpul seluruhnya, jami'an seluruhnya. Thumala tundirun, jangan tunda-tunda. Ya? Iman yang apa? Yang kuat. Antum berani kayak gitu? Seluruh dukun di Lombok kumpul semua, suruh. Jangan tunda-tunda, kumpul seluruh Indonesia. Ini iman yang kuat. Itulah diantara kata sebagian ulama mukjizatnya Nabi Hud, luar biasa imannya. Nabi Ibrahim juga ditakut-takuti. Makanya dia mengatakan wa kai, seharusnya siapa yang takut? Kalian yang harusnya takut kepada Allah. Wa kaifa akhafu ma asyraktum? Bagaimana saya takut dengan kesyirikan kalian? Wa la takhafuna annakum asyraktum billah? Sementara kalian tidak takut berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibrahim, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun? Siapakah yang harusnya merasa tenteram, saya atau kalian? Maka turunlah firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya kesyirikan, mereka itulah yang aman dan tenteram. Paham? Inilah sebab turun ayat tersebut, karena Nabi Ibrahim diancam. Diancam seakan-akan kalau orang tidak berbuat kesyirikan akan kualat. Justru sebaliknya, kalian yang berbuat kesyirikan akan kualat di dunia, bahkan terlebih lagi kalau di akhirat. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ini sesuai dengan kaidah yang kita bahas tadi malam. Bahwasanya kezaliman di sini zulmin, nakirah atau ma'rifah. Ingat, nakirah maksudnya tanwin, ma'rifah ada alif lamnya. Zulmin itu nakirah atau ma'rifah? Nakirah, tanwin. Ada tanwin, munawwan, ada tanwinnya. Kalau az-zulmu itu baru ma'rifah. Az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Az-zulm itu ada alif lamnya, ma'rifah. Nah, kita punya kaidah seperti saya sebut tadi malam, bahwasanya isim nakirah kalau datang dalam konteks penafian ya atau konteks syarat, maka memberikan faedah keumuman. Dan ini secara kaidah bahasa, dan ini yang dipahami oleh para sahabat. Tatkala Allah berfirman, alladzina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka para sahabat memandang zalim ini adalah kezaliman yang umum, mencakup kezaliman seorang hamba terhadap hamba yang lain, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri, maksiat yang dia lakukan, dan kezaliman seorang hamba terhadap Allah dengan kesyirikan. Karena kezaliman ada tiga. Kezaliman hamba terhadap apa? Dirinya sendiri dengan maksiat yang dia lakukan. Kezaliman hamba terhadap orang lain. Kezaliman hamba terhadap Allah dengan melakukan apa? Kesyirikan. Maka tatkala mendengar ayat ini, hal ini berat bagi para sahabat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Ibnu Mas'ud berkata, "Lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin," tatkala turun firman Allah ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, syaqqa dzalika 'alal muslimin. Hal ini memberatkan kaum muslimin, memberatkan para sahabat. Faqalu, kata mereka, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadzlimu nafsahu?" Siapa di antara kita yang tidak pernah mendzalimi dirinya sendiri? Ini para menunjukkan para sahabat mengetahui kaidah bahasa ini. Sebenarnya apa sih kaidah usul fikih? Kaidah usul fikih itu adalah kaidah penunjukan bahasa, dan itu dikuasai oleh para sahabat karena para sahabat ahli bahasa. Paham? Cuma karena sekarang kita tidak ahli bahasa, maka para ulama usul fikih ingin menjelaskan, oh kalau begini lafal umum, oh ini begini lafal khusus, oh ini mutlak, ini muqayyad. Para sahabat dulu enggak perlu begini, mereka sudah paham. Karena itu usul fikih adalah ilmu penunjukan bahasa. Ilmu penunjukan bahasa. Di antara dalil bahwasanya mereka paham tentang bahasa, tatkala turun ayat ini mereka tahu ini isim nakirah dalam konteks penafian, berarti mencakup seluruh kezaliman, di antaranya kezaliman terhadap diri sendiri, maksudnya maksiat. Maka waktu turun ayat ini mereka merasa berat, kata mereka, ya Rasulullah, ayyuna lam yazlim nafsahu, siapa di antara kami para sahabat yang tidak pernah bermaksiat? Kalau begitu syaratnya dapat keamanan, tidak boleh maksiat sama sekali, ya siapa mau, siapa yang bisa dapat keamanan? Karena syaratnya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Barang siapa yang beriman tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka dia dapat keamanan. Para sahabat memahami kalau begitu tidak boleh bermaksiat sama sekali, baru dapat keamanan. Lah, siapa di antara kita yang tidak bermaksiat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laisa dzalika innama huwa syirku, alam tasma'u ma qala Luqman?" Tidak seperti yang kalian persangkakan. Tetapi yang dimaksud dengan kezaliman adalah kesyirikan. Tidakkah kau mendengar perkataan Luqman kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, tatkala dia menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, wahai anakku jangan kau berbuat syirik, sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Baik, kalau begitu zalim ini artinya syirik. Nah, kita belajar membaca, mau bicara usul fikih atau tidak? Boleh. Sudah belajar usul fikih ya? Jadi lafal umum dalam nusus terkadang ada tiga bentuk. Terkadang al-am al-baqi ala umumihi, dia umum dan dia tetap pada keumumannya. Ada namanya al-am al-makhsus. Al-am al-makhsus ini keumuman tapi dia terkhususkan. Ada sebagian afradul am, bagian anggotanya yang dikeluarkan sehingga dia terkhususkan. Ada yang jenis ketiga, al-am alladhi yuradu bihil khas, lafalnya umum tapi maksudnya khusus. Saya ulangi, lafal umum dalam usul fikih ada tiga. Ada keumuman yang tetap pada keumumannya, ada keumuman yang dia terkhususkan, ya. Dan ini banyak, makanya kita bilang ini umum dikhususkan, ini umum dikhususkan. Ada umum, lafalnya umum tapi maksudnya khusus, ya. Seperti firman Allah ini, lafalnya umum tapi dia maksudnya apa? Lafal khusus. Zulm di sini umum, mencakup maksiat, mencakup kezaliman terhadap orang lain, mencakup kesyirikan. Ternyata yang dimaksud adalah khusus kesyirikan. Ya. Seperti lafal umum tapi maksudnya khusus, contohnya alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Dan orang-orang yang dikatakan kepadanya sungguhnya tatkala setelah perang Uhud, maksudnya Nabi, Nabi diancam waktu itu. Hati-hati wahai Muhammad, sungguhnya Abu Sufyan dan pasukannya telah berkumpul untuk menyerang kembali. Ditakut-takuti. Padahal Allah menggunakan kalimat alladzina, mereka. Ini lafal umum alladzina, tapi maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lafal umum tapi maksudnya apa? Khusus. Ini contohnya. Seperti ini. Zulm maknanya lafalnya umum tapi maksudnya apa? Khusus. Ini namanya al-am alladhi urida bihil khas, umum tapi maksudnya khusus. Nah, taib, para ulama mengatakan keumumannya bukan pada kezoliman tapi keumumannya pada syirik. Seakan-akan ayat ini antum ganti alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, antum ganti bisyirkin, karena zulm di sini maksudnya apa? Syirik. Jadi anggap saja ayat ini Allah menggunakan lafal zulm untuk menunjukkan syirik itu kezaliman yang besar, tapi maksudnya apa? Syirik. Seakan-akan kalau antum tafsirkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bisyirkin, orang-orang yang beriman dan tidak pernah mencampurkan keimanan mereka dengan apa? Kesyirikan. Jadilah umumnya pada syiriknya. Tidak pernah mencampurkan keimanan mereka dengan syirik apapun, syirik besar maupun syirik kecil, syirik perkataan, syirik perbuatan, syirik hati, syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik jali, syirik yang kelihatan, tidak pernah dicampurkan. Jadi keumumannya pada lafal apa? Lafal syiriknya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang menjauhkan dirinya dari kesyirikan sama sekali, ulaika lahumul amnu, dia akan mendapatkan keamanan mutlak. Keamanan mutlak. Benar-benar dia aman, ya. Di akhirat terutama tidak ada kekhawatiran sama sekali. Sejauh mana dia mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, semakin berkurang keamanan tersebut. Semakin berkurang keamanan, keamanan tersebut. Tapi kalau semakin mantap tauhidnya, semakin terjauhkan dari kesyirikan, keamanan yang Allah berikan semakin kuat. Apalagi di hari kiamat kelak, Faza'ul Akbar, hari di mana orang pada ketakutan. Nah, orang yang bertauhid tidak pernah mencampurkan kesyirikan, Allah berikan ketenteraman. Padahal hari yang sangat apa? Dahsyat, sangat mengerikan. Ini karenanya antum kalau ingin merasa aman di akhirat, mantapkan tauhid antum. Hari tersebut hari yang sangat dahsyat. Kata Allah, yauma yaj'alul wildana syiba. Hari di mana Allah menjadikan anak-anak sampai jadi beruban. Seandainya ada anak yang rambutnya hitam, masih segar, melihat hari tersebut pasti beruban karena ketakutan. Nah, aman bisa kita dapatkan kalau kita bertauhid. Baik, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis man syahida, Rasulullah SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan Nabi Isa itulah kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam, itu kalimat kun, jadi. Allah lemparkan kepada rahim Maryam, wa ruhu minhu, dan ruh yang Allah ciptakan, Allah lemparkan kepada Maryam. Wal jannatu haqqun, dan meyakini bahwasanya surga itu ada. Wa naru haqqun, bahwasanya neraka itu ada. Ada khallahullahu al jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan dia surga bagaimanapun amalannya. Hadis ini hadis yang sangat agung, yang kata para ulama hadis ini membantah semua firqah sesat. Semua firqah sesat dibantah oleh hadis ini. Kelihatannya sederhana, tapi hadis ini bantahan terhadap seluruh firqah sesat. Ya. Baik, kita jelaskan makna dari hadis ini yang berkaitan dengan pembahasan kita tentang keutamaan tauhid, yaitu di akhir hadis. Di awal hadis, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah beserta yang lainnya. Setelah itu kata Allah, kata Nabi SAW, adakhallahu jannata ala ma kana minal amal, maka dia akan masuk surga bagaimanapun amalannya. Ini ada dua tafsiran di kalangan para ulama, apa yang dimaksud dengan ala ma kana minal amal, berdasarkan amalannya. Yang pertama, tafsiran pertama mengatakan yang penting dia bersaksi dengan perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis tersebut, Muhammad tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, kalimat Allah yang Allah lemparkan dalam perut Maryam dan juga ruh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian surga ada, neraka ada, dia saksikan dengan keyakinan, dia ucapkan hal ini seluruhnya, maka dia akan masuk surga bagaimanapun amalannya. Ini tafsiran pertama, mau dia maksiat kayak apapun pasti masuk surga. Ini tafsiran pertama. Adakhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, artinya Allah pasti masukkan dalam surga betapapun bentuk amalan dia, mau maksiat kayak apapun masuk surga. Yang kedua, tafsiran yang kedua sebenarnya mengatakan maksudnya adakhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, dia pasti masuk surga tetapi di surganya sesuai berdasarkan amalan dia. Walikullin darajatum mimma amilu, masing-masing memiliki derajat sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Bisa bedakan dua tafsiran ini? Coba yang pertama tadi apa? Yang pertama pasti masuk surga betapapun amal yang dia lakukan. Yang kedua, dia pasti masuk surga tapi di surganya berdasarkan derajat dia. Ya, ini tafsiran yang kedua. Oleh karena kita tahu bahwasanya di surga bertingkat-tingkat, seperti dalam Allah siapkan surga bagi para syuhada. Kata Rasulullah SAW, inna fil jannati mi'ata darajah, sungguhnya di surga ada 100 derajat. A'addahallahu lil mujahidin, Allah siapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ard, antara surga yang satu dengan surga yang berikutnya bedanya seperti antara langit dan bumi. Jadi jaraknya jauh. Fa idza sa'altumullah, kalau kalian minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah surga firdaus. Jadi jangan ragu-ragu kalau minta kepada Allah, ya. Enggak usah malu-malu minta kepada Allah, ya. Kalau ente malu-malu repot, ya. Kita hanya malu minta kepada orang yang kita tahu kemampuannya terbatas. Kalau minta sama manusia enggak enak. Minta pertama enak, minta kedua sudah enggak enak. Karena kita tahu kemampuan dia terbatas, dia banyak keperluan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yadullahil mal'a, tangan Allah penuh dengan karunia, tidak pernah henti-hentinya Allah berikan karunia. Allah berikan juga tidak akan berkurang. Makanya kalau minta jangan ragu-ragu, berdoa kepada Allah, ya Allah masukkanlah aku kepada surga Firdaus. Ya Ustaz, amalan saya kayak gini masa dapat surga Firdaus? Itu urusan Allah. Kalau Allah, kalau antum mintanya dengan tulus, benar-benar tulus, Allah akan atur gimana caranya bisa masuk ke dalam surga Al-Firdaus. Kemudian fa innahu awsatul jannati, kata Nabi, wa a'lal jannah. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan yang paling apa? Yang paling tinggi. Ini dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya bahwasanya alam semesta ini bulat. Karena di antara benda alam semesta yang paling tinggi, arsy yang paling tinggi, di bawahnya ada surga Firdaus. Dan surga Firdaus ternyata paling tengah dan paling apa? Tinggi. Melazimkan dia tengah dan tinggi, berarti harusnya begini. Paham? Harusnya dia di sini, berarti agak bulat ya. Karena dia paling tengah dan paling apa? Paling tinggi. Allah alam bisawab. Fauqahu arsyur rahman, di atas surga Firdaus langsung arsy Allah Subhanahu wa taala. Minhu tafajjaru anharul jannah. Dari surga Firdaus inilah maka mengalir sungai-sungai surga yang lain. Ini dalil kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ini ada 100 derajat surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berjihad. Bukan berarti yang tidak berjihad tidak ada tingkatan-tingkatan, tapi ini isyarat bahwasanya setiap amalan itu ada tingkatannya. Untuk jihad ada 100 tingkatan. Berarti mujahidin juga bertingkat-tingkat derajatnya. Nah, selain mujahidin juga ada tingkatan-tingkatan, tapi entah berapa tingkatannya, intinya orang mau surga itu amalannya surganya bertingkat-tingkat sesuai dengan jenis amalannya. Itulah makna dari sabda Nabi SAW, adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Allah masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalan dia. Makanya disebutkan ya, semua orang akan menyesal di akhirat kelak, termasuk orang beriman. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, maka seorang hamba akan mengatakan, kenapa saya dulu tidak beramal di dunia untuk kehidupanku, hayati fil akhirah, untuk kehidupanku di akhirat. Ini penyesalan diucapkan oleh orang musyrikin, orang kafir, pelaku maksiat, pelaku bid'ah, termasuk orang-orang yang masuk surga. Dia menyesal karena dia ingin surganya lebih tinggi. Kenapa dulu saya berbakti kepada orang tua kurang bakti saya? Kenapa saya dulu sholat malam cuma 3 rakaat? Kenapa enggak 11 rakaat? Kenapa dulu saya bersedekah cuma 1% dari hasil saya? Kenapa tidak 10%? Ya, sudah terlambat. Ya, sudah terlambat. Kenapa? Karena di surga bertingkat-tingkat. Baik. Intinya dua-dua maknanya melazimkan orang yang bertauhid pasti masuk surga. Ya. Makna yang pertama, apapun amalannya pasti masuk surga. Yang kedua, masuk surga tapi kedudukannya di surga berbeda-beda sesuai dengan amalannya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan hadis ini membantah seluruh aliran yang sesat. Membantah Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa anna, Rasulullah SAW mengatakan bersaksi wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluh, bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya. Membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan Isa adalah anak zina, dan membantah orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Allah. Dibantah. Wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan kalimat kun Allah lemparkan kepada Maryam untuk menciptakan apa? Nabi Isa dalam rahim Maryam. Dengan kalimat apa? Kun. Maka Isa ya diciptakan dengan kun, seperti firman Allah, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sungguhnya Nabi Isa itu seperti perumpamannya seperti Nabi Adam. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah, kemudian Allah mengatakan kun fayakun. Nabi Isa juga demikian mudah, tinggal kun jadilah Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini juga membantah orang-orang Jahmiyah, orang-orang Asyairah yang mereka mengatakan bahwasanya Allah berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Ini tidak benar. Allah berbicara dengan huruf dan suara, dengan bahasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita bahas berulang-ulang. Baik, kemudian di antaranya juga adalah membantah orang-orang yang berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi wa Rasuluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah Tuhan, tidak boleh diangkat derajat sampai pada derajat Tuhan. Kemudian Rasulullah SAW adalah seorang Rasul. Kalau dia seorang Rasul, maka perkataannya harus diyakini, tidak boleh diragukan akan kebenarannya, karena dia seorang Rasul. Nah, kalau Rasul bisa salah, berarti yang utus juga bisa salah dalam masalah wahyu. Tidak boleh salah. Kalau Anda sudah meyakini ini utusan Tuhan, konsekuensinya utusan Tuhan tidak boleh salah sebagaimana yang mengutusnya. Itu apa? Tuhan juga tidak boleh salah. Kalau Tuhan boleh salah, itu bukan Tuhan. Kemudian wal jannata haqqun wan naru haqqun. Surga itu ada, neraka itu ada. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan kaum muslimin. Bukan seperti perkataan orang-orang ahli falsafat, seperti perkataan Ibnu Sina. yang didukung oleh Nur Khalis Majid yang mengatakan bahwasanya sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Itu hanya diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada surga ada neraka, sebenarnya tidak ada, tapi seakan-akan ada supaya orang di zaman tersebut, terutama orang Arab Badui, bisa taat. Kalau tidak dibuat gambaran ada surga dan neraka, mereka tidak bakalan apa? Taat. Sebenarnya enggak ada. Tetapi dibuat seakan-akan ada surga dan neraka, jadi mereka jadi apa? Jadi takut. Ini kekufuran. Surga ada, neraka juga ada. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya, dalil yang ketiga. Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sederhananya merupakan dalil tentang keutamaan tauhid. Bahwasanya orang yang bertauhid akan masuk surga, diharamkan dari neraka jahanam, dengan syarat dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Makanya ya bataghi bidzalika wajhallah, yaitu dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat bahwasanya ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ikhlas, dan banyak. Kenapa dia tidak ikhlas? Karena dia tidak tahu tentang makna la ilaha illallah. Betapa banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia berbuat kesyirikan. Dia menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya kepada dukun, tapi dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya, dia menggandakan uang tapi bersolawat. Ya, ada yang saya ingin menggandakan uang sambil apa? Bersolawat, ya. Jadi la ilaha illallah punya syarat. Antum harus ikhlas. Kalau bagaimana bisa ikhlas? Harus tahu maknanya la ilaha illallah. Karena sekedar ucapan tidak bermanfaat. Kalau ucapan sekedar ucapan bermanfaat, maka orang gila mengucapkan la ilaha illallah bermanfaat. Orang gila mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali, manfaat atau tidak? Tidak manfaat. Kenapa? Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Ya. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Kalau tidak ikhlas, tidak ada manfaatnya. Orang-orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak ikhlas. Jadi syarat la ilaha illallah bermanfaat harus diucapkan dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Semakin ikhlas, maka semakin bermanfaat. Baik. Allah haramkan neraka baginya. Para ulama menjelaskan, ya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan pengharaman dari neraka jahannam. Nah, pengharaman ini ada dua modelnya. Ada namanya at-tahrimul mutlak dan ada namanya mutlakut tahrim. Dan ini sering, ini istilah-istilah para ulama. Tahrimul mutlak artinya sama sekali tidak masuk neraka. Dia diharamkan dari neraka secara mutlak. Kapan? Kalau la ilaha illallahnya sempurna. Ikhlasnya sempurna tatkala mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi kalau ternyata tidak sempurna, maka dia hanya mendapatkan mutlakut tahrim. Artinya dia tidak akan kekal abadi, mungkin saja masuk neraka terlebih dahulu, tapi tidak akan kekal abadi. Tergantung bagaimana kekuatan la ilaha illallahnya. Sebagaimana saya sampaikan tadi malam, Ibnu Taimiyah mengatakan mutawatir, ada orang bertauhid masuk neraka jahannam. Dalilnya banyak, seperti sabda Nabi SAW, tatkala di akhirat kala, terus Allah mengatakan, akhriju minan nari man kana fil qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Kata Allah, keluarkan dari neraka jahannam orang-orang dalam hatinya masih ada keimanan meskipun sebesar apa? Zarrah. Orang ini musyrik atau bukan? Bukan. Kalau musyrik, dia kekal dalam neraka jahannam. Dia tidak musyrik. Dia bertauhid, cuma dia banyak melakukan maksiat. Berarti ada orang ahli tauhid masuk apa? Neraka jahannam. Ada buktinya. Buktinya itu, ya. Ya. Sederhananya, kalau kita berbicara tentang orang-orang khawarij, orang-orang khawarij bertauhid atau tidak? Mereka tidak melakukan kesyirikan, tapi mereka ngawur, bermaksiat, membunuh orang, mengkafirkan orang lain. Rasulullah SAW mengatakan hum kilabu ahlin nar, anjing neraka. Berarti mereka masuk neraka. Ya. Padahal mereka tidak berbuat kesyirikan dari sisi beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan mutawatir. Banyak dalil menunjukkan ada orang ahli tauhid masuk neraka. Kapan? Tatkala tauhidnya tidak sempurna. Tatkala tauhidnya tidak sempurna. Oleh karenanya, kalau dia tauhidnya sempurna, dia mendapatkan tahrimul mutlak, tidak masuk neraka sama sekali. Tapi kalau dia tidak sempurna, masih tercampur dengan berbagai macam dosa-dosa dan dosa-dosa besar yang melemahkan tauhidnya, maka dia hanya mendapatkan mutlakut tahrim, yaitu tidak akan kekal abadi, tapi mungkin saja dimasukkan dulu dalam neraka jahannam. Baik, kita lanjutkan. Dalil yang keberapa? Yang keempat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Musa, Nabi Musa berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an adzkuruka wa adu'uka bihi. Ya Rabbku, ajarkanlah kepadaku suatu perkara yang aku akan mengingatmu dan aku akan menyerumu dengan perkara tersebut. Qala, Allah berkata. Jadi Nabi Musa ingin zikir yang spesial. Nabi Musa ingin zikir yang spesial. Dan Nabi Musa boleh dia minta yang spesial karena dia adalah nabi yang sangat apa? Mulia. Dan sini sampaikan Allah mengatakan wa kana indallahi wajiha. Nabi Musa memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti tingginya kedudukan Nabi Musa pernah minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah Harun saudaraku ini jadi nabi. Allah angkat Harun jadi nabi. Yang minta siapa? Nabi Musa. Luar biasa. Ya Allah jadikan anak saya ustaz. Belum tentu jadi ustaz. Kita berdoa, ya Allah jadikan anak saya ustaz. Belum jadi ustaz, belum tentu jadi ustaz. Ini Nabi Musa luar biasa. Ya Allah, ini kakak saya atau adik saya, kakak saya Harun jadikan nabi. Betul jadi nabi, luar biasa. Berarti menunjukkan Nabi Musa punya apa? Kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa kana indallahi wajiha. Dia punya kedudukan di sisi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berhak untuk minta sesuatu yang spesial. Ya Allah, ajarkanlah sesuatu aku yang spesial yang aku bisa mengingat Engkau. Maka Allah berkata, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Ternyata paling spesial apa? La ilaha illallah. Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza." Ya Allah, kalau la ilaha illallah semuanya tahu. Kalau la ilaha illallah semuanya orang sudah tahu. Saya ingin yang spesial, lebih hebat daripada ini ada atau tidak? Kata Allah, "Qala ya Musa, tidak ada yang lebih hebat daripada la ilaha illallah." Qala ya Musa, kata Allah, "Ya Musa, law anna samawati saba wa amirahunna." Kalau seandainya langit yang tujuh beserta penghuninya, ghairi selain aku, karena Allah di atas langit, wal ardina sab'a, demikian juga seluruh bumi yang tujuh lapis, fi kifatin, diletakkan satu timbangan, wa la ilaha illallah fi kifatin, sementara la ilaha illallah diletakkan pada timbangan yang satunya, malat bihinna la ilaha illallah, maka lebih berat la ilaha illallah. Hadis ini hadis riwayat Ibnu Hibban, kata Syekh Abdul Wahab, hadis yang sahih. Kalau kita lihat, ternyata dia hadis riwayat Ibn Hibban dan Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Kalau Ibn Hibban mengeluarkan di sahihnya, berarti dia mensahihkan. Al-Hakim juga mengeluarkan dalam sahihnya, berarti dia mensahihkan. Karena mereka mempersyaratkan hadis yang sahih dalam kitab-kitab mereka. Ya. Al-Hakim punya kitab namanya apa? Al-Mustadrak. Al-Mustadrak artinya apa? Kitab penyempurna. Al-Mustadrak ala sahihain. Maksudnya penyempurna terhadap sahih Bukhari dan sahih Muslim. Seakan-akan Al-Imam Al-Hakim Abu Abdillah mengatakan, ada hadis-hadis yang sahih yang sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari dan persyaratan Imam Muslim, namun tidak ada dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Maka saya kumpulkan hadis-hadis tersebut yang sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam buku saya yang namanya Al-Mustadrak. Jadi dia mempersyaratkan hadis-hadis yang saya sebutkan ini semuanya sahih. Ternyata tidak semuanya sahih. Ya, banyak dikritik oleh para ulama. Tapi kalau dia sebutkan hadis tersebut, berarti dia telah mensahihkan. Sama Imam Bukhari kalau sebutkan hadis dalam kitab Sahih Bukhari, berarti dia telah sahihkan hadis tersebut. Makanya hadis ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang derajat hadis ini. Ya, yang jelas disahihkan oleh Ibnu Hibban, disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim, bahkan ya disepakati oleh Dzahabi. Hadis ini saya bahas sedikit tentang apa sanadnya, ya. Karena sebenarnya orang mengatakan tuh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan juga hadis dhaif dalam masalah akidah, ya. Kita bilang hadis ini taruhlah yang benar hadisnya dhaif, tetapi ternyata ini bukan hadis yang disepakati tentang kelemahannya, tetapi masih diperselisihkan oleh para ulama tentang apa kelemahannya. Dan benar, yang benar hadis ini bukan hadis dhaif, tetapi dia hadis yang hasan li ghairihi atau sahih li ghairihi. Kita akan jelaskan sekarang. Dalam hadis ini ada rawi yang bernama Darraj bin Sam'an Abu Samah. Darraj bin Sam'an Abu Samah. Dan dia meriwayatkan dari Abu Al-Haytham an Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi Darraj an Abi Al-Haytham an Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, silsilah periwayatan ini, Darraj an Abi Al-Haytham an Abi Al-Haytham an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diperselisihkan oleh para ulama. Kenapa? Karena Darraj bin Sam'an ini bermasalah, Abu Samah ini bermasalah. Ya. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam takrib, dinyatakan bahwasanya silsilah ini dikatakan ada tiga istilah para ulama tentang silsilah rawi ini. Darraj, kemudian Abul Haytham, dan kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Ada yang mengatakan fiha dha'fun. Hadisnya ada kelemahan. Ini masih diberikan daripada isnaduhu dha'if. Isnadnya lemah. Sebagian ulama mengatakan wa fihi dha'fun, dalam sanad ini ada kelemahan. Karena kelemahannya Darraj Abu Samhan, kelemahan yang ringan. Karena rawi meskipun dia dhaif, dia pun bertingkat-tingkat kelemahannya. Fiha dha'fun, ini perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan dalam sanad ini ada kelemahan. Adapun Ibnu Hajar mengatakan dhaif, lebih berat lagi. Kemudian ada yang mengatakan seperti Yahya bin Ma'in mengatakan la ba'sa bihi, sanadnya tidak mengapa, lebih ringan lagi. Ya, kita berbicara tentang sanad ini. Jadi ada ibarat mengatakan sanadnya dhaif, lemah, ada yang lebih ringan lagi fihi dha'fun, ada kelemahan, ada yang lebih ringan lagi seakan-akan tidak mengapa, la ba'sa bihi, berarti sanadnya hasan, bisa diamalkan. Dan ada yang lebih lagi sahih, yaitu Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Dari sini kita tahu ternyata silsilah sanad ini Darraj an Abil Haytham an Abi Sa'id Al-Khudri, ada empat ibarat para ulama menilai sanad ini. Ada khilaf, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan fihi dha'fun, lebih ringan lagi, ada kelemahan, ada yang mengatakan la ba'sa bihi, enggak mengapa sanadnya, ada yang mensahihkan. Berarti kita tahu dari sini hadis ini meskipun dhaif, dhaifnya lemah, dhaif yasir, bukan dhaif yang kuat. Oleh karenanya jika ditinjau dari sanad ini saja, ada khilaf di kalangan para ulama, taruhlah kita menganggap hadis ini lemah, tapi hadisnya lemah yang ringan. Nah, kalau ada hadis yang sanadnya lemahnya ringan, kalau datang ada syawahidnya, maka hadis ini naik pangkatnya menjadi hasan di wairihi. Apa yang dimaksud dengan syawahid? Apa yang dimaksud dengan mutaba'ah? Mutabi', kalau maksudnya dikatakan hadis ini ada mutabi'nya, mutabi'nya berarti dari satu sahabat yang sama dengan hadis yang sama, cuma ada jalur yang lain. Itu namanya mutabi', pengikut. Tapi kalau ada istilah ahlul hadis mengatakan lahu syahid atau syawahid, syahid maksudnya apa? Hadis yang lain, sahabat yang lain, hadis yang lain, topik yang lain, tetapi maknanya mirip. Oleh karena dikatakan lahu syahid, maksudnya itu hadis yang lain, tapi maknanya mendukung hadis ini. Nah, hadis ini tidak ada mutabi'nya, sanadnya bermasalah, namun lemahnya tidak terlalu berat. Tapi dia punya syahid, ada hadis yang lain yang sahih, yang maknanya sama dengan hadis Nabi Musa alaihissalam ini. Oleh karenanya hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, sambil menyebutkan syahidnya. Demikian juga ternyata dinilai sahih oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Ditinjau dari sanadnya toh. Oleh karenanya antum hati-hati, terkadang ini masalah ilmu hadis. Terkadang ada satu hadis Imam Ahmad mengatakan hadisnya lemah. Bukan berarti hadis ini lemah, karena Imam Ahmad sedang berbicara tentang sanad ini tertentu. Paham? Datang mutaakhirin, orang ulama belakangan, mereka mencari jalan-jalan yang lain. Kemudian misalnya Syekh Albani mengatakan hadisnya sahih. Bukan berarti dia menentang Imam Ahmad, tidak. Imam Ahmad tentang sedang berbicara tentang sanad ini khusus. Ternyata Syekh Albani rahimahullah mendapati jalur-jalur yang lain yang sanadnya tidak bermasalah, atau mendapati syahid-syahid menguatkan hadis ini, kemudian Syekh Albani menghukumi hadis ini hasan li ghairihi misalnya. Jangan kita terbayang berarti Syekh Albani menentang Imam Ahmad, tidak. Karena Imam Ahmad sedang berbicara tentang sanad ini secara khusus, bukan secara hadis keseluruhan. Paham? Nah, kita katakan hadis ini, kalau kita bicara tentang sanadnya secara khusus, Darraj bin Samhan, Darraj Abu Samah, ya, an Abil Haytham, an Abi Sa'id Al-Khudri, khilaf di kalangan ulama, taruhlah kita katakan dhaif. Taruhlah kita katakan dhaif, tapi dhaifnya lemah. Karena ada yang mensahihkan, ada yang mengatakan fihi dha'f, ada yang mengatakan la ba'sa bih. Nah, tapi kalau kita tinjau dari syahid yang lain, hadis ini menjadi kuat. Oleh karena disahihkan oleh Ibnu Hajar dan Fathul Bari, meskipun dia menilai hadis ini lemah, sanad ini lemah, tapi dia menilai ada yang sanad yang lain. Sama seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Taib. Oleh karenanya, para ulama menyebutkan syahid bagi hadis ini. Saya ulangi tadi, apa bedanya hadis dengan syahid dengan mutabi'? Kalau mutabi' itu sahabatnya satu, hadisnya sama, jalurnya ada lain. Paham? Jalur lain itu namanya mutabi'. Kalau syahid, sahabatnya lain, hadisnya lain, tapi maknanya mirip. Paham ya? Itu namanya syahid. Adapun syahid bagi hadis ini adalah hadis yang dikenal dengan hadis sahibul bitaqah, yang ma'ruf, yang antum sering dengar tentang hadis bitaqah, pemilik kartu la ilaha illallah. Maknanya mirip, menjelaskan tentang beratnya timbangan la ilaha illallah. Saya bacakan hadisnya. Hadis ini riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Al-Hakim dari Ibnu Hibban. Kata Rasulullah SAW, yusahu birajulin min ummati yaumal qiyamah. Yusahu artinya diteriakin, "Woi fulan, sini." Kira-kira begitu. Allah ingin memuliakan dia di hadapan khalayak. Terkadang Allah menghisab seorang antara Allah dengan sang hamba, terkadang Allah ingin mempopulerkan orang ini. Orang ini ingin dipopulerkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia punya bitaqah la ilaha illallah yang luar biasa. Setiap mukmin punya la ilaha illallah, setiap mukmin punya kartu la ilaha illallah, tapi orang ini kartunya spesial. Maka Allah ingin muliakan dia. Kata Nabi, yusahu bi rajulin min ummati, diteriakin orang tersebut suruh hadir. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Min ummati berarti dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ru'usil khalaiq, di hadapan seluruh manusia. Nanti akan kita bahas hisab bermacam-macam, ada hisab antara hamba dengan Allah saja. Ini dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ingin dimuliakan. Fayunsharu alaihi 99 sijillan. Lantas dibukakan bagi dia 99 amalan dia, catatan amal dia. Kullu sujillin maddal basar. Seluruh catatan amal sejauh mata memandang. Artinya luas dia. Buku tersebut, gulungan tersebut sangat luas. Tsumma yaqulu Allah azza wa jalla. Kemudian Allah bertanya, "Hal tunkiru min hadza syai'an?" Kau sudah lihat itu seluruhnya? Apakah ada yang kau ingkari? Artinya catatannya tidak pas. Fayaqulu la ya rabbi, kata dia, tidak ada yang saya ingkari. Fayaqulu adzalamatka katabatil hafizun, apakah malaikatku yang mencatat amalan engkau salah berbuat zalim kepadamu? Ya, mungkin malaikat salah catat, mungkin coba cek lagi, ya. Kata dia, tidak salah, tidak ada yang salah. Ya, kalau kita kan mungkin salah itu salah ini, ya. Malaikat yang catat enggak mungkin apa? Salah. Tsumma yaqul alaka udzrun, subhanallah, ini di depan orang banyak, ya. Gimana ente enggak gemetar di sidang oleh Allah Subhanahu wa taala depan banyak orang. Kemudian dibongkar catatan amal yang begitu apa? Begitu banyak. Kalau kita mungkin di dunia kita pingsan, di akhirat enggak ada pingsan lagi. Kalau di sini kita dibongkar gitu malu, nangis. Kalau nangis kalau enggak apa? Pingsan. Ini di akhirat sudah enggak ada pingsan, ente enggak bakalan mati lagi. Kalau enggak surga apa? Neraka. Ini enggak bisa pingsan orangnya, bayangkan. 99 catatan amal isinya maksiat tok isinya. Kemudian alaka udzrun, kau punya uzur, kata dia. Alaka hasanah, kata dia, la, tidak ada uzur, saya tidak punya alasan, ya saya ngaku aja, ya. Ya, makanya apa namanya? Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira, kata Allah, sungguhnya manusia lebih ngerti tentang dirinya meskipun dia menyampaikan uzur-uzur. Ente kalau salah, ente tahu meskipun saya tadi begini, tapi ente tahu diri ente salah. Al-insan ala nafsi basir, dia tahu tentang dirinya meskipun dia sampaikan udur-udur. Maka waktu di depan Allah dia tidak berani sampaikan udur, tidak ada udur. Kemudian kata Allah, kau punya kebaikan? Kata dia, enggak. Kata Allah, bala, kau punya kebaikan. Innalaka indana hasanatin, sungguhnya kau punya kebaikan-kebaikan. Wa innahu la zulma alaikal yaum, dan tidak ada kezaliman bagimu pada hari ini. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha ashadu an la ilaha illallah, maka dikeluarkan kartu tulisannya apa? La ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qal fayaqulu ya rabbi, maka orang ini berkata, ya rabbi, ma hadhil bitaqah, ya rabbi, ma hadhil sijillat, ini kartu ini apa faedahnya dibandingkan dengan 99 catatan apa? Amal. Mungkin kartunya kecil, kita enggak tahu. Ini catatan amal luasnya luas luar biasa, jauh mata memandang. Apa bandingannya kartu ini dengan 99 catatan amal? Fayaqulu, kata Allah, innaka la tudzlam, kau tidak akan dizalimi. Fatudha'u sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin fatashat sijillat wa thaqalat al bitaqah, maka diletakkan la ilaha illallah di timbangan, kemudian catatan kemaksiatan 99 catatan di timbangan, ternyata ringanlah catatan kemaksiatan, ringanlah lebih berat apa? La ilaha illallah, maka dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya la ilaha illallah itu sangat berat di timbangan pada hari kiamat kelak, dan ini sama dengan hadis Musa alaihissalam. Makanya di sini disahihkan oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar karena ada syahidnya yang menguatkan makna dari hadis ini. Lagi pula sanad dari hadis Musa tadi alaihissalam lemahnya apa? Kelemahannya cuma ringan. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jadi syahid bagi hadis ini sabda Nabi SAW, wa khairu ma qultu ana wa nabiyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika. sebaik-baik zikir yang diucapkan oleh diriku dan nabi-nabi sebelumku adalah zikir la ilaha illallah. Baik, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Musa alaihissalam. Yang pertama tentang kemuliaan Nabi Musa alaihissalam telah disebutkan tadi. Nabi Musa minta kekhususan, ternyata tidak ada yang lebih spesial daripada la ilaha illallah, ya. Semuanya bisa mengucapkannya, para nabi bisa mengucapkannya, bukan nabi juga bisa mengucapkannya. Kemudian juga di antara faedah dari hadis ini bahwasanya langit ada penghuninya, bumi juga ada penghuninya. Ini juga dalil bahwasanya Allah berada di atas langit. Makanya Allah berkata, "Ya Musa, lau anna samawati saba wa amirahunna ghairi." Wahai Musa, sungguhnya kalau seluruh penghuni langit selain aku, berarti Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, ya. Berada di atas langit. Dan ingat, kalau para penghuni langit mereka butuh dengan langit, ya, adapun Allah tidak butuh dengan langit, bahkan langit yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 41, "Innallaha yumsiku samawati wal ardo an tazula." Sungguhnya Allah memegang langit dan bumi agar tidak bergeser, agar tidak jatuh. Ternyata langit butuh kepada Allah. Allah hanya menjelaskan posisi Allah berada di atas langit, bukan Allah membutuhkan apa? Langit. Justru langit yang membutuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian ahlul bidah mengatakan, nah kalau Allah berada di atas langit berarti Allah butuh langit. Kalau langitnya jatuh Allah juga ikut apa? Ikut jatuh. Enggak. Justru langit itu dipegang oleh Allah, langit yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terakhir dalil yang kelima. Hadis ini riwayat Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, ya bani Adam, ini hadis qudsi, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataaya, jika kau datang menemuiku di akhirat kelak dengan membawa dosa sebesar bumi ini, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kau bertemu dengan aku dan kau tidak berbuat syirik sama sekali, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangi engkau dengan pengampunan sebesar bumi itu pula. Ya akhi, ini dalil yang sangat kuat menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Oleh karena ikhwan, kita tahu dakwah itu pahalanya luar biasa. Orang yang berdakwah mendatangkan pahala MLM. Ada orang mengerjakan dapat pahala, dia juga dapat pahala. Ada orang mengerjakan dapat pahala, dia juga dapat pahala. Apalagi kalau Anda ngajar orang sholat, ngajar suruh orang puasa, bersedekah, berbakti kepada orang tua, kemudian dia berbakti kepada orang tua, kemudian dia sholat, kemudian dia bersedekah, pahalanya semua sama Anda. Makanya enak jadi ustaz, ya. Terlebih lagi yang kalau Anda ajarkan tauhid. Kenapa kalau Anda ajarkan tauhid, orang ini mengerjakan tauhid sehingga tauhidnya sempurna, bisa mendatangkan pengampunan dosa, maka Anda juga dapat pahala tersebut. Kenapa? Karena Anda yang ngajarin dia apa? Tauhid. Di antara kesempurnaan tauhid, orang yang tauhidnya sempurna, kata Allah, "Lau ataitani bi qurabil ardi khotaya." Kalau kau datang dengan bumi sepenuh dosa sepenuh bumi ini. Bayangkan dosa sepenuh bumi itu kayak apa, ya? Sebesar gunung aja sudah setengah mati. Ini sebesar bumi, luar biasa, ya. Beratnya kayak apa? Berarti orang ini melakukan dosa-dosa besar. Karena enggak mungkin diungkapkan dosa sebesar bumi kecuali dosa tersebut dosa-dosa yang besar. Kalau dosa-dosa kecil tidak diungkapkan dengan sebesar apa? Bumi. Berarti orang ini pelaku dosa-dosa besar. Kata Allah, wahai anak Adam, seandainya kau melakukan dosa-dosa besar sehingga dosamu sebesar bumi ini, namun kau tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali. Artinya apa? Dia meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik. Mungkin dia pernah berbuat syirik tapi dia sudah bertobat. Mungkin dia pernah riya tapi dia sudah bertobat. Artinya dia meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik. Allah tidak mengatakan selama hidupmu. Itu bukan syarat Allah. Tapi Allah mempersyaratkan, kau bertemu denganku tidak berbuat syirik sama sekali. Artinya apa? Tatkala kau meninggal, hatimu bersih. Tidak ada syirik sama sekali. Syirik besar maupun syirik kecil. Tidak ada sama sekali. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar bumi pula. Ini luar biasa. Maka seorang berusaha perbaiki tauhidnya terus. Kalau dia riya, segera dia bertobat kepada Allah. Kalau dia ujub, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya keyakinan yang keliru, segera bertobat kepada Allah agar dia meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali sesuai dengan persyaratan Allah. Kau bertemu denganku tidak berbuat syirik sama sekali, aku akan datangkan kepadamu ampunan sebesar maksiat yang kau miliki itu juga, ya. Oleh karenanya hadirat yang dimuliakan Subhanahu wa taala, di sini menjelaskan tentang keutamaan bertauhid. Dan ini bantahan kepada orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ternyata ini ada orang penuh dengan dosa besar, bisa diampuni atau tidak? Bisa. Sementara orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa dosa besar. Sama bantahan juga terhadap Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu fi manzilatin bainal manzilatain. Tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir. Mu'tazilah seperti itu. Dari apa? Wasil bin Atha, ya. Dia mengatakan orang pelaku maksiat itu, pelaku dosa besar, tidak dikatakan mukmin. Kenapa? Dia keluar dari iman. Tapi tidak dikatakan kafir karena dia belum sampai derajat kafir. Maka dia berada di satu tempat di antara dua tempat. Itu namanya artinya manzilah bainal manzilatain. Dia di satu tempat di antara dua tempat, antara kafir dan antara mukmin. Taib ini di dunia tidak dipanggil mukmin, tidak dipanggil kafir. Dipanggil apa? Hei, manzilah bainal manzilatain. Dipanggil apa? Tidak mukmin, tidak kafir. Terus panggil apa kalau begitu? Ada harus ada istilah baru. Ya. Akhirnya kata mereka, iya itu di dunia, tapi di akhirat di neraka, tidak diampun. Jadi sebenarnya Mu'tazilah sama Khawarij itu sepakat untuk hukum akhirat. Mereka berbeda hukum di dunia. Kalau menurut orang Khawarij pelaku dosa besar kafir, menurut Mu'tazilah belumkah? Belum kafir. Paham? Hukum dunia, orang Khawarij bilang pelaku besar dosa besar apa? Kafir. Mu'tazilah mengatakan manzilah baina manzilatain. Tetapi untuk hukum di akhirat sama-sama sepakat, sama-sama kekal di neraka. Oleh karenanya hadis ini membantah dua-duanya. Membantah Khawarij, membantah Mu'tazilah, karena Allah sedang berbicara tentang hukum akhirat. Kalau kau datang bertemu denganku di akhirat kelak, punya dosa besar sebesar bumi ini, namun kau tidak berbuat syirik sama sekali, Allah bisa ampuni atau tidak? Allah bisa ampuni. Inilah keutamaan utama dari tauhid. Makanya bab yang sedang kita bahas, bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan bagaimana hebatnya tauhid dalam menggugurkan dosa-dosa. Ini buktinya hadis ini. Buktinya hadis ini. Dari sini kita tahu, ya, kesalahan sebagian orang yang menyangka bahwasanya dosa itu hanya bisa gugur dengan taubat. Padahal tidak, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa menjelaskan sekitar ada 10 penyebab gugurnya dosa-dosa. 10 penyebab gugurnya apa? Dosa-dosa. Selain bertobat, masih ada yang lain. Di antaranya tauhid. Meskipun seorang meninggal tidak bertobat, meskipun seorang meninggal tidak beristighfar, masih mikul dosa sebesar gunung, sebesar bumi. Ini orang ini ceritanya meninggal belum sempat bertobat, tiba-tiba mungkin ketabrak mobil, belum sempat bertobat, dosanya sebesar apa? Sebesar gunung. Mungkin dia koruptor, mungkin dia apa, tapi ternyata dia meninggal bertauhid, bisa diampuni. Jadi pengampunan bukan cuma dengan apa? Taubat. Di antaranya dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melakukan kebaikan setelah keburukan, ya, fa'at bi sayyi'ata hasanah tamhuha. Jika kau melakukan keburukan, lakukan kebaikan, maka niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal saleh, mukaffirat seperti umrah satu dengan umrah yang lainnya akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Jadi banyak amalan-amalan, di antaranya musibah yang menimpa engkau, sakit yang kau derita, banyak hal-hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Tidak hanya bertobat kepada Allah, di antaranya yang bisa menggugurkan dosa-dosa adalah apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan kandungan bab ini. Ini kita bacakan sebagai penutup dari bab yang kedua. Kandungan bab ini yang pertama, luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena karunia Allah orang bertauhid diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Besarnya yang kedua, besarnya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dan tauhid juga dapat menghapus dosa. Yang keempat, penjelasan tentang ayat yang dalam surat Al-An'am yang tadi, barang siapa yang beriman tidak mencampurkan imannya dengan apa? Kezaliman, maksudnya kesyirikan. Demikian juga hadis Ubadah bin Samit sudah kita jelaskan juga. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Wahab, jika Anda memadukan antara hadis Ubadah, hadis Itban dan hadis sesudahnya, maka akan jelas bagi Anda pengertian kalimat la ilaha illallah, juga kesalahan orang-orang tersesat karena hawa nafsunya. Kenapa? Karena la ilaha illallah harus disertai dengan apa? Dengan ikhlas. 7, perlu diperhatikan syarat-syarat yang disebutkan dalam hadis Itban, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah dan tidak menyentuhkannya. 8, para nabi pun perlu diingatkan akan keistimewaan la ilaha illallah. Nabi Musa orang yang alim, yang pintar, tapi Allah ingatkan kepada Nabi Musa tentang keutamaan la ilaha illallah. Apalagi kita perlu diingatkan. Kemudian yang ke-9, penjelasan bahwa kalimat la ilaha illallah berat timbangannya, mengguli berat timbangan seluruh makhluk, padahal banyak orang yang mengucapkan kalimat tersebut, ya. Ini isyarat bahwasanya la ilaha illallah itu sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim, setiap orang punya bitaqah la ilaha illallah, tapi kualitasnya berbeda-beda. Tidak semua orang kualitasnya seperti dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Ada orang la ilaha illallah lemah, ditimbang masuk neraka. Ada la ilaha illallah kuat, ditimbang bisa dia masuk surga. Kemudian 10 pernyataan bahwa bumi itu 7 lapis seperti halnya langit. Kemudian langit dan bumi itu ada penghuninya. Penghuni langit, malaikat dan seterusnya. Baik, Ustaz, apakah di antara penghuni langit ada apa namanya? Aliens, makhluk asing beserta UFO-nya? Wah, kita enggak tahu ya. Kita enggak tahu. Ya. Kalau ada ya enggak apa-apa. Kalau enggak ada juga enggak apa-apa ya. Jangan dibuat isu sehingga orang takut ya, ada makhluk dari luar angkasa ingin apa? Menyerang, sehingga kita dibuat lalai mikirkan makhluk luar angkasa, ternyata ada penyerang-penyerang dalam bumi, kita lalaikan ya. Ini tidak ada dalilnya, maka tidak perlu kita pikirkan. Menetapkan sifat-sifat Allah apa adanya berbeda dengan pendapat Asy'ariyah ya. Karena dalam hadis-hadis di atas tadi banyak penetapan sifat-sifat Allah. Contohnya, tadi hadis-hadis yang telah kita lewatkan banyak berbicara tentang sifat-sifat Allah. Contohnya Allah punya wajah. Ya betagi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap wajah Allah. Baik. Ini menunjukkan Allah punya wajah. Ustaz, maksudnya mengharap wajah Allah itu maksudnya ikhlas. Iya, memang itu maksudnya ikhlas. Tetapi tidaklah diungkapkan seperti itu kecuali Allah punya wajah yang hakiki. Dan ini bantahan paling saya lihat paling bagus ya, seperti perkataan sebagian orang. Jadi dalam ayat Allah menyebut Allah punya tangan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal bumi di akhirat kelak dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. "Was samawati matwiyatun bi yamini." Bahkan langit-langit dilipat oleh tangan kanan Allah. Allah punya tangan. Dan ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian juga akidahnya para sahabat. Oleh karena Nabi Adam alaihissalam di spesial diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya hanya sekedar kun fayakun. Adapun Nabi Adam alaihissalam diciptakan langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah para sahabat ya. Nah, kemudian datang kalimat tangan yang seakan-akan maknanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bal yadahu mabsuṭatani yunfiku kaifa yasha. Yusrut tangan dua tangan Allah itu terbentang, Allah menginfakkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kita bilang, ada yang mengatakan, "Ustaz, ini bukan berarti kedua tangan, ini sekedar kinayah, kiasan bahwasanya tangan itu berarti berinfak." Ya. Bastul yad, melapangkan tangan, membentangkan tangan maksudnya apa? Berinfak. Kita bilang kita terima zahirnya. Tapi kalau kita sepakat dengan Anda, ini sekedar kita berdialog sambil mengalah. Kita bilang taruhlah saya mengalah. Bahwa yang dimaksud dengan dua tangan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, tidak mungkin Allah menjadikan lafal tangan sebagai kinayah kecuali Allah benar-benar punya tangan. Saya ulangi. Kita bilang tidak mungkin Allah menjadikan tangan Allah sebagai kinayah tentang kekuatan atau tentang kenikmatan kecuali Allah benar-benar punya tangan. Kalau Allah benar tidak punya tangan, ngapain dijadikan kiasan? Contohnya, saya mengatakan si fulan itu tangan kanan si bos. Si bos punya tangan atau tidak? Punya, berarti meskipun si fulan ini bukan tangan kanan, tapi dia ada ibarat dari tangan kanan apa? Si bos. Karena si bos punya tangan. Kalau si bos tidak punya tangan, ngapain kita bilang tangan kanan si bos? Paham maksudnya tidak? Saya rasa kurang paham. Bisa kita mengatakan Firanda ya, misalnya, oh tangan kanannya hebat. Maksudnya bukan tangan saya hebat, tapi maksudnya ada orang jagoan bodyguard saya hebat dia, ya. Tapi saya tidak mengungkapkan bodyguard dengan tangan kanan kecuali saya benar-benar punya tangan kanan. Kalau saya tidak punya tangan kanan, saya tidak mungkin apa namanya mengungkapkan itu sebagai kiasan. Paham? Seperti saya mengatakan orang itu belum kelihatan batang hidungnya. Maksudnya apa? Batang hidung itu adalah kiasan dari badannya seluruhnya. Bukan hidungnya muncul sendiri gini, tidak. Tetapi kita menggunakan kiasan tersebut karena memang dia punya batang hidung. Paham? Kita mengatakan, ya betagi bidzalika wajh Allah. Bahwasanya barang siapa mengucapkan Allah, mengharap wajah Allah artinya ikhlas. Jadi wajah Allah itu artinya ungkapan dari apa? Keikhlasan. Benar. Tetapi Allah tidak mengungkapkan mencari wajah Allah dengan keikhlasan kecuali Allah benar-benar punya apa? Wajah. Makanya di antara nikmat yang paling sempurna pada hari kiamat kelak adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan yang paling telak, bahwasanya taruhlah kita sepakat dengan Anda maknanya kiasan, tapi tidaklah digunakan sebagai kiasan kecuali punya tangan yang hakiki atau punya wajah yang hakiki. Paham atau tidak ini? Paham. Kemudian juga dalam hadis sebelumnya ya, kata Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ya, karena Asy'ariyah menolak sifat wajah. Dalam hadis yang kita sebutkan sebelumnya ada sifat apa? Wajah. Asy'ariyah menolak Allah bisa berbicara dengan suatu kalimat. Padahal Allah mengatakan kalimatuhu, kalimat Allah untuk menciptakan Maryam, Allah mengatakan apa? Kun fayakun. Berarti Allah berbicara dengan kalimat. Sementara kata mereka Allah berbicara dengan bahasa jiwa, kalamu nafsi, tanpa suara, tanpa huruf. Ini tidak benar. Ini sudah saya bahas berulang-ulang. Kemudian juga dalam hadis ini, dalam hadis Nabi Musa, kata Allah, ya Musa, law ana samawati sab' wa amirahunna ghairi, wahai Musa, seandainya langit yang tujuh beserta penghuninya kecuali aku. Ini dalil bahwasanya Allah berada di atas apa? Langit. Sementara orang Asy'ariyah menolak Allah di atas langit. Hadis-hadis yang kita bahas tadi membantah Asy'ariyah, dan di antara tiga perkara yang mereka tolak adalah ketinggian Allah, masalah Al-Qur'an kalamullah, dan bahwasanya Allah punya sifat wajah. Ternyata dibantah dalam bab kedua oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab apa? Tauhid. Ya. Yang ke-13, jika Anda memahami hadis Anas, maka Anda akan mengetahui bahwa sabda Rasulullah SAW yang ada dalam hadis Itsban, sungguhnya Allah mengharamkan masuk neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh ikhlas karena Allah dan tidak menyekutukannya. Maksudnya adalah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, bukan hanya mengucapkan kalimat tersebut dengan lisan saja, ya. La ilaha illallah lisan tidak bermanfaat, harus dengan ikhlas, tidak hanya sekedar dengan lisan. Nabi Muhammad dan Nabi Isa adalah sama-sama hamba Allah dan Rasulnya. Ini benar. Nabi Isa dan Nabi Muhammad sama-sama hamba Allah. Yang ke-15, mengetahui keistimewaan Nabi Isa sebagai kalimat Allah. Yaitu kalimat Allah yang diciptakan dengan apa? Kun. Oleh karena Allah mengatakan, wa ruhu minhu. Ruh dari ruh Allah. Ini pengkhususkan. Ini Nabi Isa ruh yang saya ciptakan. Semuanya kita juga punya ruh. Semua juga ciptaan Allah. Tapi Allah mengidhafahkan ruh tersebut kepada Allah. Ruhullah, ruhnya Allah maksudnya bukan ruhnya Allah. Tapi ruh spesial yang Allah ciptakan. Ya. Allah ciptakan khusus untuk Nabi Isa, maka ruhnya Nabi Isa ruh yang apa? Spesial, karena diidhafakan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui bahwa Nabi Isa adalah ruh di antara ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 17, mengetahui keistimewaan iman kepada kebenaran adanya surga dan neraka. 18, memahami sabda Rasul, betapapun amal yang telah dikerjakannya. Tadi ada dua tafsiran. Betapapun amal yang dikerjakannya ada berapa? Dua tafsiran. Setelah kita jelaskan di awal pengajian. Mengetahui bahwa timbangan di hari kiamat itu mempunyai dua daun timbangan. Satu ditetapkan la ilaha illallah, satu ditimbangan catatan keburukan. Tadi telah kita jelaskan dalam hadis-hadis. Mengetahui kebenaran adanya wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu yakum. Kita sampai di sini dulu. Insyaallah nanti kita kembali lagi. Wallahu taala alam bisawab.